Tidakkah kau mengerti akan perasaanku ini yang selalu merindukanmu di setiap detak jantungku. Walau aku tahu ku pernah menyakiti hatimu mendua dengan yang lain, namun ku sadari kasih abadiku